patah hatimu. Terjerat dan terbenam dalam kepalsuan. Ku tak dapat lagi untuk membedakan siapa dan yang mana. Tirai penghalang dan merana. Karena aku tahu tak seorang pun bisa merasakan cinta. Jawabnya mana? Manunggal.